Oke, karena mau hari ini nyoba apa bawa artis banyak sekali. Langsung wae nyanyi ngono ya. Ya, oke yuk. Satu lagu kembali saya hadirkan bareng New Palapa. Mas Dena. Jadi impian segan tiang. tepuk tangannya dulu. Mosok mek titik. Yang belakang tepuk tangannya mana?